Jujur saja diriku tak sempurna untukmu. Tak mau, ku tak mau melukaimu. Cintamu padaku bukanlah cinta biasa. Tak seindah seperti puisi cinta. Jujur saja cintamu tak seelok pelangi. Namun cintamu mampu mengajari. Kenangan indah, bahagiamu, bahagiaku.